السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبعد، إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم، الحمد لله pada malam hari ini kami di sini akan mencoba melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar. Dan sebelumnya kami sampaikan bahwa Ustadz yang sedianya akan memberikan pengajian pada malam hari ini, yaitu Ustadz Rizki Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala, sedang memiliki tugas yang lain di tempat yang lain, sehingga beliau berhalangan untuk hadir pada malam hari ini bersama kita. Dan karena itu kami akan menggantikan beliau melanjutkan materi kita pada malam Sabtu dan malam Ahad, yaitu kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar. Baik, jadi kami di sini sekali lagi menggantikan dari Ustadz Rizki Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kita yang terdahulu dalam Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, adalah tentang keutamaan majlis zikir. Pembahasan yang terakhir adalah tentang keutamaan majlis zikir. Ya. Pada pertemuan malam hari ini, tentunya masih pada seputar masalah zikir, kita akan mencoba menelaah uraian dan pembahasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Fadlu Al-Ikthar Min Zikrillah, bab tentang keutamaan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya telah kita ingatkan dalam pertemuan-pertemuan terdahulu keterangan yang sangat banyak dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir. Keutamaan zikir dan keutamaan majelis zikir. Keutamaan majelis zikir. Nah, poin kita pada malam hari adalah tentang keutamaan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka tentang perkara ini Syekh menyebutkan keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak menunjukkan kepada kita tentang keutamaan zikir ini. Dan datangnya perintah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung dari bentuk penegasan zikir yang banyak maupun dengan bentuk penjelasan tentang keragaman zikir, bahwa zikir disyariatkan dalam setiap keadaan, ketika kita duduk, berdiri maupun dalam aktivitas yang lainnya. Dan hanyalah datang keterangan meninggalkan zikir kepada Allah dalam keadaan-keadaan tertentu, dan itu pun kemudian disyariatkan doa dan zikir yang memberikan isyarat kepada kita bahwa keadaan kita tidak berzikir kepada Allah pada waktu tersebut, meskipun dia adalah waktu yang memang disyariatkan untuk kita meninggalkan zikir, dianggap dari bentuk taksir, dianggap dari bentuk kelalaian dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkara-perkara tersebut menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, di antara keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala adalah surah Al-Ahzab yang telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan terdahulu. Surah Al-Ahzab ayat ke-41 sampai 44. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." هو الذي يصلي عليك هو الذي يصلي عليكم وملائكته liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Perlu kita ingatkan bahwa sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah memulai ayatnya dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya? Dan kata para ulama, bahkan disebutkan di antara kaidah dalam memahami tafsir Al-Qur'an oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'id dalam kitabnya Qawaidul Hisan, bahwa datangnya ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya dia di samping merupakan ciri dari ayat-ayat tertentu, juga memberikan faedah dan hikmah yang tinggi. Ciri maksudnya adalah bahwa kata para ulama, ayat-ayat yang turun di Madinah maka dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Mekah maka itu dengan ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Itu di antara cirinya. Meskipun di sana tentu saja ada beberapa ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, tetapi dia dari ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun pada fase Madinah. Ya. Maka ini ciri. Ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu berarti dia ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di Madinah. Dimaksud Madinah artinya pada fase Madinah setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Baik itu turunnya di kota Madinah sendiri atau di luar kota Madinah, bahkan sekalipun di Mekah. Ya, di Mekah turunnya. Tetapi pada setelah hijrah Nabi ke Madinah, maka ini tetap disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah. Maka itu ciri, di antara ciri. Adapun faedah dan hikmahnya, ada dua yang disampaikan oleh para ulama. Bahwa yang pertama, seruan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian disebutkan sesudahnya perkara yang berkaitan masalah hukum, perkara yang berkaitan dengan perintah atau larangan, maka ini tambih, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang disebutkan dari perintah, apa yang diperingatkan dari larangan, merupakan ketentuan dari keimanan. Ketentuan dari keimanan. Ya? Maka seolah-olah Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qumu, ya? Maka tegakkanlah apa yang menjadi kewajiban keimanan, konsekuensi dari keimanan. Yaitu misalnya sini, udzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Itulah ketentuan keimanan, ya. Maka disebutkan seruan ya ayyuhalladzina amanu sebagai hasungan, dorongan, ya, untuk kita mengerjakan apa yang disebutkan dari perintah, meninggalkan apa yang disebutkan dari larangan. Ya. Taib. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama mengingatkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan dari hukum-hukum dan ketentuan setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah dari perkara keimanan. Dari perkara keimanan. Ya. Apa yang akan menambah keimanan seseorang. Maka disebutkanlah seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Udzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Niscaya akan bertambah keimanan kalian. Ya. Itu dua makna. Yang pertama tadi konsekuensi keimanan. Maka seorang yang beriman, maka dia akan segera kepada seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua tadi, bahwa apa yang disebutkan dari ketentuan-ketentuan, perintah maupun larangan, adalah perkara keimanan. Maka diserulah, ya ayyuhalladzina amanu. Baik, Allah menyuruh di sini, ya, dengan seruan keimanan, lalu mengatakan, udzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. tidak hanya dicukupkan dengan perintah yang tegas, zikir yang banyak, namun disebutkan pula dengan bentuk praktek langsung. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah, qul subhanallah, ucapkanlah subhanallah, usabbihu subhanak, aku mensucikan engkau ya Allah, engkau yang maha suci. Bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya. Maksudnya mencakup seluruh waktu tersebut. Maka ini menguatkan makna zikir yang banyak. Disebutkan pagi dan petang, sore dan malam. Ya. Kita senantiasa diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Lalu diingatkan, ya, apa yang merupakan balasan bagi orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian. Salawat kepada kalian. Ya. Salawat Allah kepada nabinya adalah bahwa Allah menyebutkan nabinya, ya, di sisi para malaikatnya. Ya. Dan salawat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu munyaza, Allah membalas kebaikan hamba itu dan membanggakannya pula di hadapan para malaikat. Ya. Maka Allah yang bersalawat kepada mereka, wa malaikatuhu, dan demikian pula para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah kepada orang-orang beriman sangatlah penyayang. Maka diingatkan kepada kita dari pendorong, penghasung kita untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikir sepanjang pagi dan petang. Kenapa? Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Yang berzikir kepada Allah, pasti Allah pun akan menyebutkannya. Man dzakarani fi nafsi, fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Siapa yang menyebut aku pada dirinya, aku akan menyebut ia dalam diriku, kata Allah. Man dzakarani fi mala', siapa yang menyebut namaku di tengah manusia, dzakartu fi mala'in khairum minhum, aku akan sebutkan ia di tengah kumpulan yang lebih utama dari orang-orang yang mereka menyebutkan aku, namaku di tempat tersebut, yaitu di hadapan para malaikat. Ya. Jadi Allah kemudian yang akan membalas kebaikan tersebut. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ya. Kemudian tidak hanya itu, malaikat pun bersalawat kepada orang-orang tersebut. Itu meminta doa kepada Allah. Ya. Agar Allah memuliakan hamba-hamba yang berzikir kepada Allah tersebut. Kemudian diingatkan, dialah Allah liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah penyayang kepada kita. Disebutkan di antara anugerah dan karunia Allah begitu banyak. Ya, baik nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus, ya. Nikmah al-muqayyadah dan nikmah al-mutlaqah, ya, seperti hidayah kepada Islam, ya. Kemudian dikeluarkan dari kegelapan kebodohan kepada cahaya Islam, dikeluarkan dari kegelapan kezaliman kepada cahaya keadilan, ya, dikeluarkan dari cahaya kesyirikan kepada dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Nah, semua makna dari cahaya dan kebaikan, ya, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Kemudian Allah menyebutkan wa tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam, dan penghormatan mereka pada hari pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, salam. Itu salam, ucapan salam. Wa'adda lahum ajran karima, dan Allah menyiapkan bagi mereka pahala yang besar. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, ya, maka dalam ayat ini ada dorongan yang kuat, hasungan yang kuat untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan disebutkannya, apa yang berkaitan dengan zikir yang banyak itu dari pahala yang besar. Ya, pada akhir ayat ke-44, wa'adda lahum ajran karima, dan Allah siapkan bagi mereka ajran karima, pahala yang utama, yang mulia, ya, maka disebutkan pahala yang besar. Kemudian disebutkan pula, ya, apa yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, ya. Maka sesungguhnya ini semua menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya apa yang kita lantunkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidaklah, ya, menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Apa yang kita kerjakan dari amal ibadah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, ya, meskipun semua orang lupa untuk berzikir kepadanya. Paham ya? Ya, agar jangan sampai kemudian kita merasa punya minnah, ya. Kita merasa punya andil, ya. Sesungguhnya dalam hadis Abu Dzar yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah, ya, Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah berfirman, "Ya Ibnu Adam, law anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a." Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya orang yang pertama dari kalian sampai orang yang terakhir dari manusia maupun jin, artinya seluruh makhluk Allah dari jin dan manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, ya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua seperti dalam seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata para ulama, maksudnya adalah seperti hatinya Rasulullah. Semuanya beriman seperti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Allah, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Ya. Maka kita harus berhati-hati dari adanya minnah, merasa punya andil dengan ibadah yang kita kerjakan. Inilah yang mengantar seorang kepada ujub, ya, bangga diri dan kemudian meremehkan manusia. Berapa banyak orang yang terlihat remeh, sesungguhnya dia besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika para sahabat berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abdullah bin Mas'ud, maka bertiuplah angin yang kencang. Tersingkaplah kemudian sarung dari Abdullah bin Mas'ud. Terlihatlah betis beliau yang begitu kecil. Betis yang kecil. Maka serta-merta Nabi SAW menggunakan kesempatan itu, momen yang penting tadi, untuk mengingatkan para sahabatnya. Kata beliau, "Ata'jabuna min diqqati saqaihi? Ata'jabuna min diqqati saqaihi?" Tidakkah kalian heran akan tipisnya betis dari Abdullah bin Mas'ud? Tipis sekali, ya. Namun kata beliau, "Lahuma athqalu 'indallahi min 'uhud." Sungguh keduanya lebih berat di sisi Allah timbangannya daripada gunung Uhud. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika terjadi kemarau yang panjang, maka ia merintahkan seluruh, ya, yang di bawah kepemimpinannya untuk melaksanakan sholat istisqa, untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika sedang berjalan, maka tiba-tiba ia mendengar seekor semut yang meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat. Maka ia pun mengatakan, "Pulanglah kalian, telah dikabulkan doa kalian dengan seekor semut tersebut." Subhanallah. Ya. Hatta makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang remeh, semut yang tinggal dilindes saja, ya, dipencet saja sudah mati, ternyata juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, "Fi kulli kabadin ratibin sadaqah." Pada setiap jantung yang basah ada nilai sedekah. Maka jangan remehkan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian saya mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ini tidak jauh dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 151-152. Surah Al-Baqarah 151 sampai 152 firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Mungkin kita sering dengarkan ini dari khatib Jumat. Ya kan? Ya. Perintah Allah, fadhkuruli adhkurkum. Sebutlah namaku, aku akan menyebut kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatku. Wa la takfurun, dan janganlah kalian mengingkari. Tapi ketahuilah bahwa ada ayat sebelumnya yang menunjukkan akan hasungan, dorongan bagi kita untuk banyak berzikir. Disebutkan dalam ayat sebelumnya, kama arsalna fikum, sebagaimana kata Allah, kami telah mengutus kepada kalian rasulam minkum, seorang rasul dari diri kalian, dari jenis manusia. Ya, ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang mengingkari keadaan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Ya, mereka menolak jika dikatakan bahwa Rasulullah manusia biasa. Tidak, itu memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan firman Allah, rasulan minkum, seorang rasul dari diri kalian, gitu. Ya. Sampai Nabi dalam beberapa kejadian menyampaikan, innama ana bashar, saya ini manusia seperti kalian. Ketika beliau salah dalam sholat, lupa dalam sholat wajib, ya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya, maka beliau sampaikan, ya, innama ana bashar, saya ini manusia, ansa kama tansauna, aku lupa seperti halnya kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Orang bilang, loh, ini kan pelecehan kepada Nabi. Masa Nabi berlupa? Nah, Nabi tidak berlupa. Tetapi manusia seperti yang lain, yang juga bisa lupa. Kalau berlupa berarti selalu lupa terus, kan gitu ya? Tidak, tapi Rasulullah memang bisa lupa. Dan di sini ada hikmah yang tinggi. Itu apa? Agar kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya. Ya? Dalam setiap keadaannya. Ketika dia tidur, kita bisa contoh. Ketika dia ke pasar, kita bisa contoh. Ketika dia lupa pun, kita bisa mencontoh bagaimana kalau kita lupa. Ya kan? Ya, dalam surat Al-Qur'an disebutkan, inni la ansa, walakin ansa li asunna. Meskipun ada catatan tentang derajat hadisnya. Aku tidak lupa, kata Nabi. Tapi aku lupa, bukan lupa karena untuk kemudian terjadi kekacauan dalam syariat. Tidak. Aku lupa li asunna, untuk aku berikan contoh bagaimana kita berbuat dalam keadaan lupa gitu. Ya? Maka lihatlah, ada petunjuk yang tinggi. Jadi inilah yang penting. Kalau ada orang yang tidak terima bahwa Rasulullah manusia dan sebagainya, menganggap suatu pelecehan itu salah. Justru orang kafirlah yang berusaha untuk menolak dakwah Rasulullah dan mengatakan, kenapa sih yang diturunkan manusia? Ya? Kenapa bukan diturunkan malaikat saja? Ya? Maka kemudian Allah membantah apa yang mereka sebutkan itu. Sebab sesungguhnya yang mereka inginkan adalah pengingkaran, menolak. Meskipun diturunkan, ya, kepada mereka malaikat sebagai nabi dan rasul, belum tentu mereka akan beriman. Bahkan semakin besar pengingkaran mereka. Ya kan? Oh, itu kan malaikat. Kami tidak bisa meniru malaikat, kami manusia biasa. Kan gitu jadinya. Ya, mencari alasan untuk tidak taat kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nikmat. Maka disebutkan nikmat dan anugerah di sini, ya. Itu Allah mengutus dari jenis manusia seorang rasul. Nah, itu nikmat dan anugerah. Kemudian rasul ini diberikan tugas oleh Allah SWT, punya wazifah, punya tugas yang suci. Apa itu? Ya, yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaikum ayatina. Nah, rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan membersihkan hati kalian, membersihkan amalan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian al-kitab dan hikmah. Dan hikmah, kata Imam Asy-Syafi'i, hiya sunnah, itu sunnah. Ya? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui sebelumnya. Kemudian setelah itu ada fa, yang disebut oleh para ulama fa'taqib. Fadhkuruli fadhkuruni adhkurkum. Maka sebutlah aku. Fa'taqib yang menunjukkan ta'lil. Oleh karena itu, maka berzikirlah kepada Allah, Allah akan menyebut kalian. Seperti pada surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang dia petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Faman, maka barang siapa, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi ada kaitan puasa dengan bulan Ramadan yang dia bulan Al-Quran, kan begitu maksudnya kata fa. Demikian pula di sini, ya, bahwa Allah mengutus orang rasul dari jenis manusia yang ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Kitab dan As-Sunnah, mengajarkan apa yang belum diketahui sebelumnya dari perkara-perkara keimanan. Karena itu, sebutlah nama Allah. Fadhkuruni adhkurukum. Washkuruli wala takfurun. Ya. Semakna dengan apa yang disebutkan dari surah Al-Ahzab. Hasungan, dorongan untuk berzikir yang banyak karena besarnya dan agungnya anugerah dan karunia Allah kepada kita seluruhnya. Baik. Kemudian, ya, disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Ghafir ayat ke-7 sampai ke-9, firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bahwa akhassu ibadallah, bahwa hamba-hamba Allah yang khusus juga berzikir dan bertasbih. Bahkan disebutkan dari ciri dan keutamaan mereka adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat ke-7 sampai ke-9. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim rabbana wadkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idhin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Surah Ghafir ayat ke-7 sampai ke-9. Allah berfirman yang artinya alladzina yahmilunal arsy, malaikat-malaikat yang memikul arsy. Ada berapa malaikat? Wa yahmidu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. 8 malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala bihamdi rabbihim, dengan pujian kepada Rabb-nya. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Rabb-nya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini syahidnya. Dan mereka tidak hanya bertasbih dan berzikir. Mereka yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka mendoakan ampunan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ya? Di antara doa mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh luas, ya? Ya? Ya Allah, sungguh Engkau telah melingkupi segala sesuatu dengan rahmat-Mu. Sungguh luas rahmat-Mu melingkupi segala sesuatu. Ya? Demikian pula ilmu-Mu, ya Allah. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Faghfir lilladzina tabu, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu, ya Allah. Waqihimus sayyi'at, dan jauhkanlah mereka. Waqihim 'adzabal jahim, dan jauhkanlah mereka dari azab yang pedih. Doa siapa ini? Doa malaikat. Ya. Mintakan ampunan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta mendoakan bagi mereka agar dijauhkan dari azab yang pedih. Ya. Kemudian diantara doa malaikat masih doa para malaikat. Rabbana adkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga jannatu adn, kebun-kebun adn, ya, yang engkau telah janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Tidak hanya untuk mereka, tapi juga siapa yang saleh dari nenek moyang mereka, dari orang-orang tua mereka, dari istri-istri mereka, dan dari keturunan mereka. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang beriman, bahwa mereka didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu. Meskipun boleh jadi orang-orang seperti ini dibuli terus di dunia, ya, diejek, direndahkan. Ngapa itu? Ya? Dipandang sebelah mata. Itu manusia. Tetapi mereka didoakan ampunan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang lebih dari itu, bahwa ternyata kebaikan yang mereka lakukan tidak hanya untuk diri mereka sendiri. Dengan rahmat dan keluasan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kebaikan mereka berpengaruh kepada orang-orang di sekitar mereka. Asalkan mereka dari golongan orang soleh. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Demikian pula kepada siapa yang soleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka, dan dari anak keturunan mereka. Subhanallah. Ya. Naam. Kemudian innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqimus sayyi'at, dan jauhkanlah mereka dari kejelekan, dari dosa-dosa. Wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah. Dan siapa yang engkau jauhkan dari kejelekan pada hari itu, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itu adalah kemenangan, kejayaan yang agung, yang besar. Ya. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, di sini kita dapatkan bagaimana doa dari para malaikat kepada orang-orang yang apa? Yang taubat wattabi'u sabilak, dan mengikuti jalanmu ya Allah, ya. Dan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ibadah-ibadah, dan di antara ibadah yang utama adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala akan makna dari salawat, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56 dan yang semisal dengannya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ya. Maka dikatakan oleh Abu Aliyah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Shalatullahi thana'uhu 'inda malaikati wa salatul malaikati ad-du'a." Shalatullah, salawat Allah kepada rasulnya, "Thana'uhu 'inda malaikati," adalah pujian Allah kepada nabi di hadapan para malaikat. "Wa salatul malaika," sedangkan salatnya malaikat, "du'auhum," doanya malaikat kepada Rasulullah, juga kepada orang-orang yang beriman. "Huwallazi yusholli 'alaihi wa malaikatuhu," dialah Allah yang mendoakan salawat kepada mereka, orang-orang yang soleh, yang beriman tadi, ya, "wa malaikatuhu," demikian pula para malaikatnya. Itu dibanggakan di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diodakan ampunan oleh para malaikat. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka semakin besar pula doa dan permintaan dari para malaikat tersebut, ya. Baik. Mungkin di sini dulu pembahasan kita ikhwani fiddin. Insyaallah masih akan ada kelanjutan dari pembahasan tentang perkara ini. Kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Namun kita berikan ruang kepada jemaah jika ada yang ingin bertanya dari apa yang kita sampaikan dalam pembahasan ini ataupun pada pembahasan yang sebelumnya. Falyatafaddal mashkura. Kami persilahkan jika ada pertanyaan. Nah. baik dalam kondisi mohon maaf sempit. Ya, pertanyaan yang bagus dari Bapak tadi bahwa kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah sepanjang pagi dan petang. Sebenarnya sepanjang waktu dari kehidupan kita. Ya kan? Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Sembahlah Rabb kalian hingga datang kematian, ya. Dan tentunya zikir dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah disyariatkan zikir seperti ini dalam setiap keadaan, sempit maupun susah, lapang maupun ya keadaan terbatas? Ya. Demikianlah kita diperintahkan. Bahkan sesungguhnya seorang yang dalam keadaan lapang, ya, lebih ditekankan baginya untuk banyak berzikir. Ya, kenapa? Karena adanya kelapangan menunjukkan besarnya nikmat dan anugerah dari Allah. Dan setiap nikmat wajib untuk kita syukuri. Kedua, adanya kelapangan, ya, merupakan peluang bagi kita untuk beramal kebajikan sebelum datang, ya, keadaan di mana kita tidak mampu lagi melaksanakan suatu perkara ibadah, ya. Apalagi datang kematian itu, ya. Maka waktu lapang justru waktu yang kita diingatkan untuk banyak berzikir. Adapun waktu sempit tidak perlu diingatkan. Seorang yang dalam kesempitan senantiasa menadahkan kedutangannya ke langit, kan begitu ya? Orang yang sempit pasti akan meminta hanya kepada Allah. Sampai orang musyrik sekalipun, ya, jika di tengah samudra, maka mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih, ya, bimbingan Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah, maka Rasul mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujaak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Dalam sebagian riwayat, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan engkau lapang, Allah akan mengenalmu ketika engkau dalam kesempitan. Sesungguhnya Allah mengenal hambanya dan mengetahui dalam keadaan susah maupun senang, kan begitu ya? Ya. Tetapi kalau seorang ingat kepada Allah ketika dia lapang, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dia ketika dia dalam kesempitan. Ya, seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabiullah Ibrahim ketika akan dibakar dan lain sebagainya dari hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, maka ini petunjuk bagi kita bahwa zikir kepada Allah diberikan kepada kita keluasan, ya, didorong kepada kita untuk melakukannya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan hendaknya ketika lapang justru kita memperbanyak ibadah. Ibadah ketika lapang justru lebih besar pahalanya. Kata Nabi ketika ditanya, ayus sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul al-ghina wala tumhil. Sedekah apa yang paling utama kata Rasulullah? Kata beliau, engkau bersedekah dalam keadaan sehat wal afiat, sahih, syahih, pelit, ya, pelit bin kikir, ya. Kemudian takhshal faqra wa ta'mul al-ghina, engkau takut miskin dan berharapkah kaya. Ya, kalau orang yang seperti ini tentunya orang yang keadaannya dalam keadaan hartanya terbatas justru. Karena kalau orang miliarder berinfak kadang seperti tidak takut miskin, kan begitu ya? Karena cadangan masih banyak, di kantong habis, di rekening masih berumpuk, kan gitu ya? Ya. Orang yang seperti ini orang yang punya pas-pasan, pemasukannya diperhatikan betul. Nah, orang sedekah yang seperti ini, sedekah ketika dia sehat, bukan ketika sakit. Sedekah dalam keadaan dia pelit-pelitnya, kikir-kikirnya, bukan dalam keadaan dermawan. Sedekah ketika dia masih berharap kaya dan takut sekali dengan kemiskinan. Dan tidak menunda-nunda, wala tumhil. Hatta, ida, adrakal maut, hingga dia menunda-nunda ketika datang kematian. Baru dia mengatakan li fulanin kadza li fulanin, baru bersedekah. Tidak ada gunanya ketika itu, ya. Maka ini menunjukkan bahwa amal ibadah ketika dalam keadaan sehat justru lebih besar pahalanya, gitu. Ya, ketika besarnya godaan. Karena orang yang sehat masih berharap menabung, kan gitu ya. Kalau orang sakit, wah pikir apa tabungan kebaikan saya ini. Lebih loyal dalam bersedekah ketika sakit dibanding ketika sehat. Maka sedekah ketika sehat lebih utama. Ya. Jadi justru ujiannya besar tentunya. Ketika sedang lapang kita berzikir kepada Allah, ujiannya lebih lapang. Tapi ketika dapat ujian, orang serta-merta banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu kita perbanyak zikir dalam kelapangan, agar Allah kemudian mengingat kita pula dalam kesempitan. Allah alam bisawab. Ada mungkin dari Bapak? Iya Pak. Oh ini. Ya, itu suatu perkara yang mungkin dianggapnya baik untuk mengingatkan. Sebenarnya tidak. Kita lihat kepada tuntunan Rasulullah SAW. Ya, ya mungkin yang mereka inginkan agar kita setelah keresahkan setelah selesai adzan mendengarkan adzan kita mendoakan dengan doa yang setelah adzan lalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa Allah mengabulkan doa waktu mustajab. Mungkin maksudnya mengingatkan itu. Tapi kita ingatkan bahwa itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul huda hudan nabi. Dalam khutbah Rasulullah beliau sampaikan khairul haji haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Saya kira demikian Pak. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukup sampai sini melalui Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.